Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Terakhir kita belajari firman Allah subhanahu wa ta'ala, asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitat taibat abidat saihat thayyibat wa bakara. Semoga Rabbnya, yakni pasti Rabbnya, in tallaqakunna, jika mentalak kalian ancaman, ya, takhwif kepada Aisyah dan Hafsah radhiyallahu ta'ala anhuma, ayyubdilahu, akan menggantikan untuk Nabi azwajan khairum minkunna, istri-istri yang lebih baik daripada kalian, dengan sifat-sifat yang disebutkan. Dan realitasnya itu tidak terjadi, sehingga seperti kata Sa'di, menunjukkan bahwa mereka yang terbaik dari wanita yang ada, karena mereka tetap terpilih bersama Nabi SAW sebagai istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat. Muslimatin, mu'minatin, jadi jelaskan perbedaan makna antara keduanya, karena kedua kata ini ijtama'a, berkumpul dalam satu konteks kalimat, berarti iftaraqa, berarti berbeda maknanya. Maknanya sudah dijelaskan, muslimat amalan lahir, mu'minat batin, ya, keimanan dalam batin, qanitatin yakni muti'at, senantiasa taat, ta'ibatin, senantiasa bertobat, abidat, senantiasa beribadah, sa'ihatin, sudah disampaikan ada khilaf, dan yang benar pendapat jumhur dan datang dari sekian salaf yang telah dinukil, ya, dalam tafsir At-Tabari dan dengan lengkap dengan sanad-sanad yang dimiliki oleh Ibnu Jarir sampai kepada salaf tersebut dari kalangan sahabat tabi'in, dan juga dinukil oleh Ibnu Katsir dari Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Abbas, dari kalangan tabi'in Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Bahkan ada hadis marfu', ya, dalam hal ini yang dinukil, wallahu alam persisnya kesahihannya, telah disampaikan hal ini, yaitu sa'ihat adalah sha'imat, senantiasa berpuasa, rajin berpuasa, ya, tekun berpuasa. Nah, ini pendapat jumhur, ini yang kita pegang, wallahu alam. Pendapat lain mengatakan muhajirat, wanita-wanita yang berhijrah. Kemudian sayyibatin wa bukara, janda-janda, bukara, perawan-perawan. Dan telah dijelaskan na'am sisi maknanya dengan beragamnya istri-istri Nabi dari kalangan janda dan perawan, itu lebih sempurna, ya, daripada seragam perawan semua atau janda semua. Baik. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya, ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, qu, jagalah, anfusakum, diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, anak istri kalian, nara, dari api neraka. Api neraka disifati waquduhan nas wal hijaratu. Waqud, bahan bakar neraka itu, annas, manusia, ya, manusia dan jin, maksud dalam keumuman annas, manusia dan jin yang masuk dalam neraka. wal hijarah, bebatuan, batu, ya, manusia dan jin dan batu, alaiha, di atasnya para penjaga neraka, pengurus neraka, malaikatun, malaikat-malaikat yang ghiladun, berperangai kasar, berkarakter kasar, syidadun, berperilaku keras, bertindak keras, la ya'sunallaha ma amarahum, la, mereka tidak pernah, ya'suna, bermaksiat kepada Allah, menyalahi perintah Allah, menyelisih perintah Allah, tidak pernah menyelisihi perintah Allah, tidak pernah maksiati Allah, yang menyelisih perintah Allah, ma amarahum, yakni apa yang diperintahkan kepada mereka, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah menyelisihi Allah, memaksiati Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka, senantiasa dikerjakan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan, senantiasa mengerjakan apa yang diperintah. Ini maknanya secara global. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil adalah orang-orang beriman, ya harfun nida, ya, hai ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, karena hanya orang-orang beriman yang mendengar mau'idah, yastami'un al-qawl, al-mau'idah, yang mau menyimak, mendengar ucapan, nasihat, wejangan, itu orang-orang beriman. Adapun orang yang tidak beriman tidak peduli, nasihat tidak berguna, wejangan tidak berguna. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Apa? Ya. Mu'idah dari Allah, nasihat yang datang dari Allah kepada mereka, wasiat Allah kepada mereka orang beriman. Allah perintahkan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Qu ini fi'il amr, kata perintah. Jagalah oleh kalian. Jagalah oleh kalian. Dari kata wiqayah, penjagaan, waqa yaqi, ya, waqau yaqu hu fil amarnya, tertuju kepada orang-orang beriman, kelompok orang-orang beriman, hendaknya kalian orang beriman jagalah anfusakum, diri-diri kalian, satu. Yang kedua, wa ahlikum, dan keluarga kalian, anak istri kalian, nara, dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri dari api neraka? Maknanya, hu anfusakum, jagalah diri kalian dari api neraka, yaitu seperti kata Nabi alaihi salatu wasalam, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar, jagalah diri kalian dari api neraka, walau, meskipun, walaupun, bisyiqqi, dengan bersedekah dengan syiq tamrah. Syiq tamrah, dengan sepotong tamrah, sepotong kurma kering. Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun dengan, walaupun dengan bersedekah hanya dengan sepotong kurma. Bersedekah meskipun sepotong kurma, tetapi ikhlas amal soleh yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah, diberi pahala oleh Allah, menjadi sebab terjaga seseorang dari api neraka. Artinya apa? Artinya menjaga api neraka, menjaga diri dari api neraka dengan takwa. Dengan takwa. Apa itu takwa? Takwa simpelnya, takwa itu adalah amal salih. Takwa itu adalah amal salih. Amal salih tafsirnya, amal salih artinya amalun salihun dilqabul, amal yang pantas untuk dikabulkan, diterima oleh Allah, diberi ganjaran pahala oleh Allah. Tafsir amal salih seperti kata tafsir amal salih adalah amal yang pantas diterima, diberi pahala oleh Allah karena memenuhi dua syarat. Karena memenuhi dua syarat. Dua syarat itu yang pertama adalah beramal dengan ikhlas karena Allah, karena mengharap balasan dari Allah di akhirat. Itu ikhlas. Syarat yang kedua, beramal atas dasar ilmu, dalil ilmu, sesuai dengan ajaran Nabi SAW, mutaba'at ar-rasul. Itulah amal soleh. Amal yang sah dan pantas diterima, dikabulkan oleh Allah, diberi pahala, bernilai pahala di Allah karena memenuhi dua syarat. Ikhlas, yaitu beramal karena mengharap pahala, ya, ganjaran dari Allah di akhirat, dan beramal atas dasar ilmu, dalil, yaitu mutabat al-rasul, mengikuti ajaran Rasul, sesuai ajaran Rasul. Ini amal soleh. Amal soleh itulah takwa. Tafsir takwa dengan amal soleh, ya, seperti yang ditafsirkan oleh At-Tabi'il Jalil, seorang tokoh imam dari kalangan tabi'in yang mulia bernama Talq ibnu Habib, ketika menasihati murid-muridnya untuk menghadapi fitnah dengan takwa, dan menafsirkan takwa dengan kesimpulannya adalah amal soleh, melaksanakan kewajiban atas dasar ikhlas dan ilmu, atas dasar ikhlas dan cara ilmu, meninggalkan keharaman atas dasar ikhlas dan cara ilmu. Dan itu amal soleh yang terkumpul padanya dua syarat tadi, ikhlas dan di atas keikhlasan, dan di atas ilmu, dalil, mutaba'at Rasul, sesuai ajaran Rasul alaihissalam. Jadi menjaga diri dari neraka dengan itu, dengan takwa, ya, dengan amal soleh seperti yang telah diuraikan. Nah, itu makna sabda Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, ya, bertakwalah kepada Allah meskipun ittaqun nar walau bisyikki tamrah, jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah dengan sepotong kurma, tetapi bersedekah dengan ikhlas. Wa ahlikum, jaga pula keluarga kalian, yaitu anak istri kalian, dari api neraka. Bagaimana maknanya? Maknanya seperti kata Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, ya, dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Kata Ibn Jarir At-Tabari dalam Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran, Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran, wa'allimu ahlikum minal amali bita'atillahi ma yakuna bihi anfusahum minal nar. Dan jagalah keluarga kalian dari neraka. Maknanya apa? Kata Ibn Jarir, wa'allimu ahlikum, ajari, didik keluarga kalian, ya, anak istri kalian, minal amal, ajari mereka amal-amal, ya, bita'atillahi, amal-amal ketaatan kepada Allah, yani amal soleh, ajari mereka amal soleh. Ma yakuna bihi anfusahum, yang akan, yang dengan amal soleh itu, ketaatan kepada Allah itu, mereka menjaga diri-diri mereka dari api neraka. Nah, tadi kan sudah kita dengar tafsirku anfusakum, jaga diri kalian dari api neraka, yaitu dengan apa? Dengan takwa, yaitu amal soleh. Jadi keluarga, anak istri kita, mereka menjaga diri mereka dari api neraka, sama yaitu juga dengan takwa, dengan amal soleh. Untuk itu kita selaku ya wali ya yang bertanggung jawab terhadap keluarga, anak istri, maka kita mengajari mereka takwa, yaitu mengajari amal soleh, sehingga dengan amal soleh yang mereka kerjakan itu hasil didikan kita, dengan itu mereka menjaga diri mereka dari api neraka. Begitu ya, wa'allimuhum wa'allimu ahlikum minal amali bitu'ati lima yakuna bi'anfusahum minal nar. Nah, kata Ibn Jarir, maknanya tadi. Selanjutnya Ibn Jarir menyebutkan ya, menukil dengan sanad yang dimilikinya dari beberapa salaf ya, sebagian salaf sahabat dan sebagian tabi'in, lengkap dengan sanad-sanad dia disebutkan haddatsana sampai kepada salaf tersebut. Salah satunya dan yang pertama yang beliau sebutkan nukil dengan sanadnya yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Dan kami cukupkan nukilan dengan ini. Dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, "Qu anfusakum ahlikum nara," dengan mengatakan, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Ya, tafsir Ali menafsirkan wa ahlikum nara, yaitu kata Ali radhiyallahu anhu, "Allimuhum wa addibuhum." Allimuhum, ajari mereka, keluarga kalian ajari, anak istri kalian ajari. Ajari ilmu amal soleh. Wa addibuhum, didik mereka beradab dengan adab Islami, sehingga mereka menjadi orang-orang yang soleh, yang senantiasa beramal soleh, taat kepada Allah, senantiasa beradab dengan adab Islami. Dengan itu mereka menjaga diri mereka dari api neraka. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Dalam surat Thaha Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Wa'mur ahlak, perintahkanlah ahlak, keluargamu, anak istrimu, bis-salah, untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya, atas salat itu, dalam mengerjakannya. Memerintahkan anak istri untuk salat, untuk menjaga sholat, memperhatikan sholat, jangan menalaikan sholat. Begitu pula ya, amal-amal sholat yang lainnya, mengajari mereka hukum sholat, mengajari mereka tata cara sholat, sifat sholat, mendidik mereka ya. Baik, sebagaimana pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, hadis hasan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in." wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian bisalah, untuk salat. Perintahkan salat 5 waktu. Wa hum abna'u 7, dalam keadaan mereka menginjak usia sempurna 7 tahun. Ya. Kalender Hijriah. Ya. Umur 7 tahun adalah umur mumayyiz, sudah berakal, sudah bisa diajari, sudah bisa berniat salat beribadah sehingga salatnya sah. Itu usia minimal, batas awal mulai anak diperintah salat. Sebelum umur itu tidak disuruh sholat. Anak-anak dibiarkan tidak disuruh sholat sebelum umur itu. Sebelum mumayyiz. Karena percuma. Belum berakal. Belum faham. Belum bisa berniat. Belum sah ibadahnya. Sholatnya tidak bernilai apa-apa. Tetapi bukan berarti ya kita terhalangi untuk mengajarinya ilmu sebelum usia itu. Bisa saja dia diajari ya baca Al-Fatihah, sebelumnya sudah belajar qiraah, baca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, baca Al-Fatihah dan yang lainnya, boleh jadi sudah belajar ya zikir-zikir salat, doa salat sesuai dengan kecerdasannya sebelum usia itu. Tetapi kapan mulai diperintah salat 5 waktu? Setelah menginjak usia mumayyiz 7 tahun kalender Hijriah, karena dengan itu dia bisa berniat dan sholatnya sah meskipun bernilai sunnah, pahala sunnah ya. Meningkat pendidikan itu, kata Nabi, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukul mereka atasnya jika meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan mereka telah sempurna 10 tahun usianya. Jika sudah 10 tahun dan meninggalkan sholat, dipukul. Dorb ta'dib, pukulan mendidik ya, yang menyadarkan, terasa sakit olehnya sehingga dia sadar bahwa dia salah. Itu namanya dorb ta'dib, pukulan mendidik ya. Bukan dorb ta'dib, bukan pukulan menyiksa ya, yang membuat tersiksa, tercacati ya, sampai cacat fisik, apalagi sampai mati, melampaui batas. Nah, itu tidak boleh. Baik, jadi terukur dan sifatnya hanya terasa sakit olehnya dan dia sadar bahwa dia salah dengan pukulan itu. Dan di usia 10 tahun ini, farriqu bainahum fil madaji' fil madaji', dan pisahkan di antara mereka ya, yakni antara laki-laki dan anak laki-laki dan anak wanita di tempat tidur. Jika sudah usia 10 tahun, sudah tidak boleh tidur satu kasur anak laki-laki dan anak wanita, sudah harus pisah. Ini terkait dengan pendidikan untuk malu, terkait dengan aurat. Ya, untuk dididik menjaga aurat. Sudah tidak bisa tidur sama-sama laki-laki dan wanita. Begitu pula anak laki-laki sudah tidak bisa tidur dengan umminya. Anak perempuan sudah tidak bisa tidur dengan abinya ketika usianya sudah 10 tahun. Dari sini sudah dididik untuk menjaga aurat. Nah, itu tujuan dipisah tempat tidur terkait dengan penjagaan aurat. Nah, ini ta'lim dan na'am ta'dib. Hu anfusakum wa ahlikum nara. Ini tadi penjelasan tentang cara menjaga keluarga dan anak istri dari api neraka. Nah, tadi pada usia 7 tahun sempurna sudah dimulai diajari dan dididik, diperintah ya untuk sholat. Begitu pula hanya ibadah yang lainnya. termasuk puasa, ya termasuk puasa, tetapi dengan tambahan satu syarat, sebagaimana fatwa Ibnu Baz, pendapat yang terbaik, yaitu ada syarat tambahan untuk puasa selain umur mumayyiz 7 tahun. Syarat tambahannya adalah fisiknya kuat dan mampu berpuasa. Jika fisiknya lemah, ya meskipun sudah 7 tahun tetapi fisiknya lemah dan tidak mampu berpuasa, akan termudaratkan oleh puasa sampai sakit, ya tersiksa sakit, maka belum saatnya. Nah, karena puasa berat, tidak seperti sholat. Nah, kemudian disifati neraka itu, kata Allah, waquduhan nasu wal hijaratu. Waqud, bahan bakar neraka itu adalah annas. Annas, manusia dan jin yang dilemparkan masuk dalam neraka. Manusia dan jin yang menjadi penghuni neraka, yang diadab dalam neraka. Wal hijarah, dan batu, yaitu patung-patung berhala yang terbuat dari batu, kemudian diberhalakan mereka ikut dilemparkan ke dalam neraka bersama para penyembahnya. Bersama para penyembahnya. Nah, di hari kiamat, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, dari padang mahsyar langsung mereka digiring masuk ke dalam neraka. Ya. Tidak melewati sirat, jembatan, tidak. Langsung digiring masuk ke dalam neraka. Mereka masing-masing diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka mengikuti togut-togut yang mereka sembah selain Allah. Nah, mereka masuk bersama patung-patung berhala yang mereka togutkan dan menjadi bahan bakar neraka. Ya, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Dengan ayat ini As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat waquduhan nas wal hijarah. Dengan ayat dalam surat Al-Anbiya ini tadi, As-Sa'di menafsirkan waquduhan nas wal hijarah, yaitu firman Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Innakum, sesungguhnya kalian, orang-orang kafir, orang musyrik, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah selain Allah dari patung-patung berhala itu, dan itu terbuat dari batu, dipahat, dibuat patung, ya, hasabu jahannam, bahan bakar jahannam, antum laha waridun, kalian semuanya masuk ke dalam neraka, dibakar bersama-sama dalam neraka, dan neraka menjadi menyala-nyala dengan kalian, jadi bahan bakarnya. Tafsir ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, salah satu tafsir yang datang dalam menafsirkan waquduhan nasu wal hijarah. Sifat neraka berikutnya, alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. 'Alaiha, atas neraka, para penjaga, pengurus yang mengurusi neraka, mengurusi para penghuni neraka yang menjaga neraka, mengurusi neraka dan para penghuninya, menyiksa mereka, mengadab mereka, petugasnya adalah malaikatun ghiladun shidad. Mereka adalah khazanatu jahannam, para petugas yang menjaga dan mengurusi jahannam, khazanatu jahannam. Yaitu apa? Berupa malaikah, para malaikat, para malaikat. Di surat Al-Muddathir Allah menyebutkan alaiha tis'ata asyar. Alaiha tis'ata asyar, atas neraka petugas yang menjaganya dan mengurusnya adalah 19 malaikat. Salah satu dari malaikat khazanatu jahannam itu, salah satunya bernama Malik. Salah satunya bernama Malik, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf. Dalam surat Az-Zukhruf, wanadau, mereka yaitu para penghuni neraka yang ada dalam neraka, yang tersiksa, teradab dalam neraka, ya, mereka tidak tahan, tersiksa, teradab, akhirnya mereka memanggil, ya Malik, hai Malik. Nah, nama salah satu penjaga neraka. Hai Malik, nama malaikat itu, Malik, liqdi alaina rabbuk, tolong kamu minta kepada Rabbmu agar Rabbmu mematikan kami sehingga urusan kami selesai sampai di sini. Mereka ingin mati supaya tidak merasakan sakit, ya, dan itu tidak mungkin. Allah menakdirkan mereka kekal dalam neraka, la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup, tidak ada kehidupan, tidak ada kenyamanan dirasakan, tidak ada istirahat dari siksaan, ya, tidak mati dan wala yahya, la yamut, dalam neraka mereka tidak mati sehingga terus tersiksa, wala yahya, dan tidak hidup, artinya tidak merasakan kehidupan karena tersiksa terus. Nah, qal, dia menjawab mengatakan innakum makithun, sesungguhnya kalian makithun, tinggal dalam neraka, ya, selamanya dan tidak mati, terus tersiksa. Jadi ini berita dalam Al-Quran tentang malaikat penjaga neraka tersebut, ya, disifati di sini ghiladun shidadun. Ghiladun, kasar perangai mereka, karakter mereka. Ghiladun akhlaquhum, ghiladun akhlaquhum, akhlak mereka, karakter mereka, perangai mereka kasar. Memang dicipta dengan perangai, karakter yang kasar, karena mereka pengurus neraka untuk, ya, menyiksa penghuni neraka. Jadi diciptakan dengan karakter, dengan perangai yang kasar. Shidadun, keras perilakunya, tindakannya, perilakunya keras, tindakannya keras dalam menindaki penghuni neraka. Tidak ada belas kasih dan tidak ada rasa ngeri. Menyiksa sedemikian rupa dengan kekuatan fisik mereka yang sangat kuat, dengan perangai yang kasar, dengan tindakan perilaku yang keras, menyiksa terus menerus penduduk neraka tanpa ada belas kasih, rasa kasihan, dan tanpa ada perasaan ngeri. Karena memang diciptakan oleh Allah untuk itu. Padahal sangat mengerikan, kan? Ya, yang punya perasaan melihat seseorang disiksa itu rasa ngeri. Dan, ya, tidak semua orang sanggup untuk menyiksa atau mengadab. Nah, jika ada seorang yang hendak dihukum, tidak semua orang mampu melakukannya, karena boleh jadi nyalinya tidak kuat, perasaannya tidak kuat menyaksikan itu. Nah, itu kita di dunia. Sementara di sana, ya, siksaannya tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Sangat mengenaskan, sangat mengerikan. Bersama dengan itu, mereka tidak merasa ngeri sama sekali. Tidak ada belas kasih, karena memang diciptakan untuk itu. Nah, dan seterusnya, ya, kita akan lengkapi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.